بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرواني رحمه الله تعالى إن بقى الإخوة ويتبرؤون من طريقة الروافض أهل السنة والجماعة mereka bersikap براء terlepas diri dari lawafid, jamak dari lawafidah. Alladzina yubghiduna sahabata wa yusubbunahum. Mereka yang membenci para sahabah dan mencerca mereka, mencela mereka. Bahkan sampai kepada tingkat mengkafirkan mereka. Bahwa mereka menyatakan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka seluruh para sahabat murtad kecuali An-Nazrul Yasir, segelintir dari kalangan para sahabat. Naam. Ya, kecuali sedikit dari kalangan para sahabah yang mereka tidak mengkafirkan, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan mencerca para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihi majma'in itu berarti merendahkan kedudukan mereka, merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela syariat ini, merusak syariah, karena mereka sebagai pembawa dan sebagai perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat ini, mereka yang menyampaikan agama ini. Berarti kalau mencerca mereka, merendahkan martabat mereka, itu ta'an fi syariah. Itu sama dengan menggugurkan Islam itu sendiri. Sebab mereka lah hamalatu syariah yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyuballighi syahid minkumul ghaib. Dan mereka adalah para sahabat yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Dan bahkan ini qadah fi dzatillah subhanahu wa ta'ala, sama dengan merendahkan Allah azza wa jal. Berarti telah menuduh keliru dan salah apa yang telah difirmankan oleh Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. Berarti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini mereka dustakan. Berarti Allah Subhanahu wa taala kurang ilmunya, tidak mengetahui apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, dan juga taat terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berteman dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang jelek. Nah, ya, mentaat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim mengutus Rasulullah SAW di tengah lingkungan yang jelek. Ya, para sahabatnya jika ditaat dicerca, dicela, bahkan dikafirkan. Nah, maka ini sama dengan menghilangkan Islam itu sendiri. Lalu dari mana mereka akan mendapatkan Islam? Dari mana mereka akan memperoleh syariat ini? Kecuali bukan dari mereka. Kalau bukan dari mereka, ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa tariqatin nawasib. Dan ahlu sunnah wal jamaah juga berlepas diri dari caranya kelompok nawasib, jamaah dari nasibah. Alladzina yu'dzuna ahlal baiti biqaulin aw amal, yang mereka ya merendahkan, mencerca ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan atau perbuatan. Wa yumsikuna amma syajara baina sahabah, dan mereka menahan mulut-mulut mereka untuk membicarakan apa-apa yang diperselisihkan di kalangan para sahabat. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan inna hadhil athar al marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadzib, dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat athar yang diriwayatkan tentang keburukan-keburukan para sahabat ada yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayra an wajhi, ada pula yang sudah ditambah-tambah, dikurang-kurang dan dirubah dari sisi yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Wasahihu minhu hum fihi ma'dzurun, sedangkan yang sahih dari berita itu tentang kejelekan mereka, mereka memiliki uzur dalam hal ini. Imma mujtahiduna musibun, disebabkan karena mereka mujtahid. Wa imma mujtahiduna mukhtiun, mereka seluruhnya para mujtahid, dan terkadang mereka mujtahid dan benar dalam ijtihadnya, dan terkadang mereka pun keliru dalam ijtihad. Jadi sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan para